dipoteni bonangi. Iya. Ya sekali temu jajal polahe dagelan ki piye nek diwegang saran ndasane tibake kok ora polah ki piye. Lah pene polah piye mosok pe mancali kancane kok. Ya ora apa-apa wong gangsaran ki ya sak ora niringan penak lho ndek kenane. Napa? Lho ditabuhi gangsaran mlakune lho gagah ngene. Lah kok kluntrung-kluntrung kaya copet kecekel ki piye kok ya. Mlaku gagah nek warek kok luwe kok. Bareng ngono ganti ora sah gangsaran. Napa? Selamat, selamat ben rodok gayeng. Oke. Okay. Yo Mas. Ho. Jajal sukete kaya ngapa iki? Kak Yudra iki. Yo yo. Ngendang iso mbok banting iki lho. Ha e ha e. E a lho. Ha e ha e. bon mas bon mas ngesak ne percil mas percil bon bon sabar sabar nek percil gak popo sing momong ing kelungkun nesu sing momong ora trimo sabar sabar ya dik ya sabar innaulloha ma asabirin innaulloha ma asabirin wong sabar kasih Gusti Allah becik ketitik Allah ketara nah ngono lho dadi ngerti karo kesabaran apa mark ning ndi ta dal tanggapan camping so camping wong-wong iki ngono kuwi mesti nek karo awakmu aku nggowo ngenan Mas sampe dikapal ketoke wong keluarga besar yoga-yoga cakraning rati karo kowe cakra anu cakra budayae kowe iki mriki kapilen ning kono kowe cakra budayae karo kowe tanah wonge men sak senti sentimen tak ngantem roso tegese karo kowe iki wonge mesti ora apik ngene lho maksude pokoke niko-niko antem ngene anu apa-apa mesti percil mesti dikendangi rumangsane apa ndong tung tong tung tok tang tong tang dong tung tong tung tok tang tok tang dung tung ta mentak lentang den tang den tang den aku lak rumune tang den tang mandeko asu dikendangi dung tung ta yo tak telu-telu tak den tang tung tong nambemu to ki mah tak sayang tenan kapok. Lah kowe ora iso mbetakne ndi swara kendang ndi swara lambe iki piye to kowe iki? Jenengan nggih ngoten. Lah nyang apa? Ngoten piye? Lah anak buahe ngoten iki mbok diseneni apa piye? Lah nyang apa nyeneni wong iki ora salah iki kan. Lah wong ora salah kok njaluk diseneni. Nek kono kleru kuwi berarti tak seneni. Lah kena dimbui akeh. Lah iki apa jenenge apa iki mau? Serampat. Lah bener kok ora tabuhane. Lho, bener. Lah salah. Wong iki nek dimbui kudune malah seneng. Sego sithik dimbui akeh seneng. Lah dimbui kok malah gelo iki lho. Lho padha karo ngene kan diimbui padha karo Pak Bes kok. Lah iya. Lah kok ngene awakmu nang Tulungagung. Mudun Tulungagung. Terus diimbui sampai teko Galek gak senep awakmu. Ya ora masalah kan penting diimbui. Diimbui iki kudu diimbui ya delok-delok imbue. Lah karepmu njaluk dikapakne, diseneni. Seneni lah Mas. Sing goblok ya kowe iki dinane apa? Dinane Sabtu. Lah nyapa kok tekan Senin bareng? Ya berarti kurang rong dino kas. Lah iya wong ora. Kudune nek pancen iki kowe nyalane sing ngendang to? Nggih. Kudune pancen kowe nyalane sing ngendang ya wanenono dhewe. Ya wanenono nek tanah kowe wani. Karo sing ngendang? Iya. Rambute gondrong kaya pitik untulan kok nyeneni to. Apa? Lah ya kudu wani. Apa? Pitik untulan. Iso kaya pitik untulan. Awakmu ki nang kene Mas Percil sebagai dagelan saka Banyuwangi. Adoh lho sangkan Banyuwangi ki terkenal santete. Paling tidak kowe kudu wani. Mas Percil, tunjukkanlah pelananganmu. Lho, Cek. He. Anu sebagai wong lanang, kejantanane. Kejantananmu tunjukkanlah. Mas, Mas. Gak wani tenan, Mas. Tak warai. Kono ki jalune. Tak warai. Malang rek. Begagah melaku etek etek etek etek nyeneni ini kapan iki lho sepiro banter playumu sik banter playune jet ta mong sepiro kandel kulitmu terus sik kandel kulite bes bagong rumang samu apa rumang samu apa roti roti kelemben kelemben saiki saiki biyen biyen tinggi nih munggah mben matine ra kaya biyen tenonge dilumahne ngomongi digenahne jagung bakarane nanggung perkarane gayamu apa? Gayamu paling ini budal rene numpak apa? Numpak apa? Mobil mobil ngebes karo kanca-kancane wi roh bareng rombongan? Bareng rombongan lho wak sepeda montoran sepeda montor ya aku lho gila dipikul rungok lho ben wedi dek sing sangar sumbari yang ngulis sangar jadi aku dikain kok wedi dipikul ini bongkol dek ora, dek wedi dek wedi masalahnya nak ngono kita aja wedi kita dipikul kita dur wedi dek percil dipikul terus rumah Pak Badrus gayamu apa? Gayamu eh rambutmu tak sing gondrong gondrong rambutnya kok masanya aku wedi rumah samu aku wedi nek rasah kowe tak sing maju kroyokan sak kancamu lho paribasan kabeh yoko ngadeko iki lho percil nanti kowe iki iki lho meneng kok lho. Iki meneng tapi kok kuwes lho. Iki arek lho. Arek ndi kowe iki? Halah. Kowe sampean iso kompak to, Bos. Lho lha kok sumbang kok. Ndi? Nyapa? Oh, tak aprekat tenan kowe malah. Arek nang ndi mlayu to? Aja mlayu wong trimo dikrok sakmene anggap ae pijet. Pijet dengkulmu gendhenge nek sing merempuh kabeh kok pijet. Ora lara paling timo tik tik tik tik tik. Lah halah. Lah titik dingene lha mate dicrot ngene. Gak bosok gue percobaan kaya. Cobaan wih gayamu apa terus terus gayamu apa lho wanimu kroyok aneh wanimu kroyok aneh iya pra? Iya iya omong iya paling wih tanggapan aku kelambi apa? Kelambi apa? Beskap? Beskap abang gitu kok ini gitu alah blangkonan blangkonan blangkonan kotak-kotak semestinya nganggut jari jari aku ke lo kelambiku lho ruang no mori telung meter lho dipocong tuh aku berarti Aja ngono to, Dek. Ben sangar. Ben sangar. Wedi karo Dek karo putih-putih wedi. Aku ki dipikul terus dipocong rungokno kowe. Wis ra mageri. Wis ra mageri. Nyeklekno gapit. Wis ora nyegeri gak duwe duit ya awakmu kuwi. Gayamu apa? Gayamu ya. Ora serok, Nas. Ora sotel. Ora wajan. Ora melok. Ora kentil. Ora doyan. Iki lho gambarmu iki. Ha. Alah, alah. Jauh wedi ya Pak Cewek. Akhirnya dia wedi. Wedi akhirnya lo dingkluk tuh cahe. Dingkluk SMS-an karo kancane. Wedi. Salah aku yang marahnya. Ini no dalemnya Agung Pak Jarno. Pak Jarno. Ya kesak orang-orangnya Pak Edwi ini. Silaturahmi. Silaturahmi. Agung. Pinanganten kekali. Pak Jarno Mahargyo Dauping Sidi. Mbak Anu Mas Surya kalian Mbak 76 ini kok. Rokok. Mbak Langgeng. Mbak Langgeng Kusumaningrum kalian Mas Surya. Lah Musya Surya berarti 76 itu Bos. Dipun dongaaken mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Enggal pikantuk momongan putra ingkang soleh solehah migunani tumrap nusa bangsa lan agamanipun. Nah iki lho, iki lho. Yudha ki ngerti karo donga dinunga, ngerti karo basa sing apik, ngerti karo saling menghargai. Lah, neng manten ngomong nih manten dongakne manten dheke ya pas. Iki, awakmu dongakno manten, cara manten mbok dongakno piye? Ya penting aja pegatan ya wis. Lah. Ya ora ngono to kok ya. Kok iso ya neng dongane. Arep ngene apane? Pak Jarno piantune jan hebat. Wah tenan to. Later. Later iku medun kok kene arep dituku arep didol lowaan. Sapa? Didol lowaan piye wong kuwi senengane kroso. Kroso apa? Lah kek delon sayap sepeda motor elek-elek kuwi digawe kros marian ngono kae. Remek kabeh ning buris kenal pote piro lho sing duwe Pak Jarno. Oke kenal pote aku mau jauhi kenal pot loro karo ndok bebek. Mas aku. Pak Jarno hebat saestu, kula kalih Mas Precil dugi langsung disalami mlebu ning gone Salin, hidangan sakwernane hidangan komplit. Enten astor, enten roti, jajan-jajan metu. Enten waper, kacang atum, ketoke turan bodo lho dituku. Tak kewapuk tenan kuwi malah. Hei, kok keturan bodoh piye? Kuwi mau dienekne nggih acara iki. Acane ditukokne nggih bengi. Di acara niki lah kula kewirangan, Mas. Ya ampun, neng lodong le putih bunder-bunder cilik to. Tak kira lak kacang atum. Jebule. Bareng tak pangan lho kapur barus to. Lah mripatmu ki pece antaran kapur. Lah masa kapur barus deleh meja. Tapi ya hebat saestu Pak Jarno. Hebat luar biasa. Awakmu ra roh kowe. Apa mula kono peladene dina iki cepatan terengginas terampil cepet tak mung. Semangat pokoknya. Semangat banget lho pas kula nembe duki dikai kopi rong tak ombe dundur. Lah nyang apa kuwi? Kowe kesuwen lah mangan. Oh iya terus digenteni neh maksudnya. Aduh. Kula mlelo webu langsung petuan karo Mbah Yati. Niki tenggene mantu kula Jarno. Oh ngono. Nggih ngaten iki. Mau ayu modele. Biyen nom-noman kuwi kaya sinden-sinden kuwi. Mbah Yati. Mbah Yati. Niku ajate manten nggih Bos. Manten. Lah awakmu lak manten diapane to? Lho, manten yo didongakne dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah. Kuncine mung siji. Apa? Duit sejuta. Nyapo lho tukar duit barang lho. Lho, iki kanggo ngoncai manten, kanggo sangune manten. Contohnya? Duit sejuta, duit saka tebung DUIT, doa usaha iman lan takwa. Dilandasi dengan doa, usahane sing mempeng, imane dikuatne, takwane ditambah meneh. Gila, tambahi api. Sejuta. Sejuta ki apa? Sejuta ki manten sakloron kudu setia, jujur, dan tabah. Setia, jujur, dan tabah. Tabah. Setia karo pasangane, jujur, saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tabah, sabar menjalani kehidupan ini. Awakmu kok iso pinter tadi? Pinter tuh Mas, rumah usahamu. Berarti awakmu ki ngerti bab perkara manten. Ya ngerti ta. Sing pertama dhisik ning donya antarane dina karo manten ki apa Mas? Ya tetep dhisik manten. Lah dhisik manten tegese apa? Manten kuwi wong dina ki hari. Ngomong-ngomong kok cah paut lho to sesita. Kok paut piye to kowe iki? Lho kok tak mono gedhe. Manten karo dina dhisik endi? Ya kabeh ki ora enek, dina ki ora enek. Ngapa? Eneke dina ki eneke manten dadi dhisik manten. Kok iso dhisik manten? Dados menurut kitab nggen kula menika Percil Mencari Bakat. Alah. Terus bakat. Lho saestu niku dinten anu dinten kalih manten niku dhisik manten, Bos. Kok iso dhisik manten? Nalare piye? Nalare niku manten lak wis diresmekne seneng ning tengahe tanen. Seneng ning tengah tanen kuwi seneng ning jero omah, Mas. Ning jero kamar. Ning jero kamar disenengne atine, seneng ning tengah tanen dumadine dinten Senen. Oh. Seneng ning jerone tanen. Nah wis seneng ning jerone tanen, akhire golek selas-selane ning tengahe kloso. Manten kuwi mau. Nggih, Jumat dile dina Selasa. Golek sela-selane nang tengahe Kelasa. Dadi ne dina bar Selasa terus rebutan pengen ndang bubuk. Dadi ne dina rebo. Rebutan pengen ndang bubuk. Bar rebo terus akhire manten lanang kemulan sing wedok mengkis mengkis. Alah dalah bocah iki. Oh kaget aku ngeget-ngeget di kancane. Bocah nek iso aja nganti kaya ngono. Suwek irunge kancane kok. Maksud sing lanang kemulan sing wedok mengkis-mengkis maksudnya maksude kemulan ki manten lanang kudune iso ngrungkepi rumah tangga. Rumah tangga. Lah sing wedok kudu iso dirit-irit duwe iku kudu iso ditabung di semulur. Nah, digawe semulur ngono iso. Akhire ditukokno barang sing iso molor. Molor kaya to? Karet. Ngono kuwi. Berarti pralambita lah kuwi mau. Mari ngono. Sing lanang kemulan sing wedok mengkis-mengkis dadine dina. Kemis bar kemis terus sing lanang jempalian sing wedok mlumah. Lho. Maksude jempal. Ya ampun ning-ning nang-nang kung. Utawa wapuk tak ketak mentil, tak ketak mentul. Iki aku ngomong tenan, maksude sing lanang jempalian. Sing wedok mlumah lho. Maksude jempalian iki nyambung yo murep barang kok. Awakmu ki ngomong apa to tak tewapuk lambemu tenan kowe kok malah. Iki ngomong tenan kok aku iki. Lah kok sing lanang jempalian. Wong lanang kudu iso nyambut gawe iki tenanan jempalian paribasan sikil. Meres keringet lah. Nggih, lho dikpres kuwecut no bahasa diperes. Ora ya nyambut gawe jempalian. Paribasan iki lho jempalian. Lah iya paribasan sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Oh, akurbat. Akurbat. Bocah iki koclok apa piye to? Lah paribasan iki lho sikil digawe sirah kan akurbat. Sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Lah iya akurbat. Lah ya kelilipen lho kuwi engko lak digawe mlaku ya. Lho lah iya. Maksudnya padha karo bose iku lho Mas Yudha. Pralambita gawe. Nyambut gawe sing tenanan. Lah mari ngono. Sing wedok mlumah. Mlumah nampani. Nampani kayane sing lanang. Upama aku sing wedok. Iki lho dhuwit ora tak dhewe dik tak kekne awakmu nyoh. Terus sing wedok kok mung sakmene to Mas. Lah kok iso mau sing ngono ora enek kok. Terus sing ngene. Sing lanang jempalian sing wedok mlumah. Lak mar ngono dadine dina jemah. Bar Jumat terus sing lanang diusap gendang metu. Sik ta, sik ta. Sing lanang diusap gendang metu. Lanang diusap gendang metu bocah kene tok. Suwodok ndelosor kowe kok. Ora usah disodok. Aku sampe ndelosor wis kesel. Maksudnya jempol. Lho lho kok najan. Yuda. Wantem tenan kowe kuwi. Aja, Pak. Aku ngomong tenanan kok. Mas yo metu arek ra metu urusane manten lanang nyapa diusap metu bocah tok. Suwek cangkemku suwek, cangkemku suwek. Wedi ya. Maksudku ki Yuda ki mau dikeki barang kok sik njaluk neh jane. Ora matang lho, bener Yuda lho ki jane awake dhewe tontonan nggo tuntunan lho tembung aja ngamur. Tuntunan kebakaran wayang kelit. Bakaran sing ora pokor barang mbok ucapne ning dhuwur panggung rumangsa ngopo to. Rayet diowo-owo kecure mau. Mengedan. Masaku apa wingke kowe kudu iso diunane manten lanange diusap pikirane Mas bendang metu nalare dadi urip ki aja melok marotua terus melok marotua setahun rong tahun gak apa-apa 5 tahun ngelu lho Mas marotua tak omong ngono lho oh, berarti diusap sik terus iso metu nalare hidup mandiri sing metu ki nalar nalar to lha berarti sampean napa to rumangsa kuwi lak yo nalar lho lha iya nalar to sing metu mau lho lha iya tiwas aku derwatap tak derai nalar yo nalar kuwi mau kok bocah iki piye to bar diusap metu dadine dina Sabtu bar Sabtu akhire entek wis lho lah minggu? Minggu apa ya tanggal abang tuh mas, ya sebenernya tuh mantan yang dinti terserah kono. Orang usah dipikir lah, mikir dagel ya penak kok. Karepe lo minggu apa? Minggu tanggal abang. Minggu tanggal abang PNS orang anak sing budal lah mungi. Tenan kuwi tanggal abang mas, kuwi toko tutup kok kuwi. Tenan. Kaya Jumat, kaya Sabtu mulu. Sabtu diusap metu, Jumat. Sabtu kan diusap. Kan Sabtu diusap terus metu. Terus baru no minggu. Lagi, ini ku prai tuh bos tanggalan lah wis abang. Emang masuk anak saman budal tanggal abang. Ning omah libur kuwi, sampean roh ora jali lali balik. Tunggale diusap cuma. Jembalian karo rumah nek Sabtu diusap metu lah nek Minggu lho. Minggu iki lho tanggal abang, Dik. Kuwi kabeh prai. Artine apa? Ora nek artine, artine tanggal abang tok kuwi. Tenan. Wis to, aku njaluke sakmono ae wis cukup lah ndak. Pokok artine abang ngono lah. Abang ngono lah. Kok iso abang lho. Nuwun sewu lho bucange. Ngarep mangkan wis selawatan. Heeh. Gempar-gempar diiringi gamelan musik komplit selawatan. Paling tidak awakmu sebagai dagelan sing lulusan saka pondok bersalin aja nganti pondok bersalin tak tau wapok. Saka pondok pesantren ya kudu iso menunjukkan bahwa awakmu ki iso selawatan. Ya Bisa pra? Carane piye? Selawatan tapi dikhususkan wabil khususon kanggo Bapak Sujarno. Heeh. Bisa pra we? Kadang Bu Marpoah. Ora ono, Mas. Oh iya, sori. Ya, oke. Sawa. Cah kene kok ya apal ya karo awakmu? Heeh, aku celok. Kadeni. Kadeni dengkulmu kuwi. Celok boy kok kadeni. Nggih, Pak niki boy, niku lho anak garangan niku lho. Dengkulmu jaranan, anu jalanan. Dek nyanyi duet solawatan dol tinuku. Biar aku sing adol, aku sing utang. Aku ayo lele. Salatullah salamullah. Terus. Ayo. Lah aku ora ngomong ae. Ala toha Rasul. Gentenan ta? Iya. Lila. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah. Terus aku nih. Iya, ayo. Terus tak saduk. Ala yasin habibillah. Sekarang musik ya, Mas? Asik. Cereng. Musik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah teng teng teng teng teng ana gendeng digawe apa ana gendeng digawe omah gedhe omahe sapa omah gedhe omahe Pak Jarno. Alah. Kaya ngono. Seneng aku arek kowe iki. Wong pinter. Kok iso pinter? Hi. Apik. Apik pinter kok nyolong petek. Sabira. Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe lemari. Lemari gedhe lemari ne sapa? Lemari gedhe lemari Pak Jarno. Ala kok kaya ngono lho. Apike bocah kok gantenge. Pinter. Pinter lho iki. Lemari gedhe. Lemari ne Pak Jarno. Ala. Aku api loh, lemari gede. Lemari nih Pak Jarno. Alah. Rai ini kacanya api rusak orang kau. Lo kesetan marmi. Marmi seneng loh, seneng karena kacanya kau. Ana kurungan go ada apa? Ana kurungan go ada manuk gede, manuk esopo. Manuk gede, sholatullah. Jadi yang ngono kowe iki yan. Lah nyapa kok kurungan mbok liyane oke lho, garasi enek lho. Lah awakmu ra iso e. Ya wis, kurungan gadah singa. Lho. Oh kurungan gadah manuk. Lah nek awakmu gak iso aku ya iso. Tenan ye. Boleh. Oh, lah awakmu kurung tak kurungne lho kowe. Boleh dicoba. Gak leh diadahi kucing, gak leh barang lho kudu manuk lho. Manuk siap. Aja jeringi. Ana manuk. Alah. Iya to ngarep mau piye to? Kurungan. Iya sari. Wong nyunyuh ya pertil iki lho. Ngapal barang njaluk ngarep ae. Lah piye wae nyengkel. Kurungan. Ana kurungan go wadah apa? Tetep iso aku cah pinter. Kurungan manuk lho tak tuwa. Aku cah pinter, cah menangan. Iya. Ana kurungan go wadah apa? Nang jane lagu-lagu ngene aku kecil nguasai. Enteng lah, enteng. Enteng, Dik, lagu selawatan. Iya, awakmu iki lakoni pinter, Mas. Pinter. Ana kurungan go wadah apa? Iso gawe iki iso mesti iso nerusne. Iya. Awit bedaan-bedaan napa iki nek iso gawe mesti iso jawab. Jawab. Kuwi perlu dijawab. Nah. Iya ana kurungan go wadah apa? Kurungan apa nek? Ya tang. Ya tak jawab. Ana kurungan go wadah apa? Ana kurungan go wadah manuk. Bosokmu dina iki. Tenang Pak Jarno, tenang. Mudun diantemi Pak Jarno. Tenang Pak Jarno. Manuk gedhi manuke sapa? Manuk gedhi kurungane gak sedeng. piye ta maksud? Nyapo kok. Gegeden manuk, kurungane cilik. Aku mau nyapo, ora mikir ra sedeng barang. Lah wi Pak Jarno. Terus kowe rong roh wi garwane Pak Jarno jenenge sapa? Bu Marpuah. Wong asli saka Arab Saudi. Saudi. Saudi. Kuwi ngono jenenge Bu Marpuah. Ya ya ya ya ya. Isa lamun. Isa isa. Iki lho ta. Ana kerdus nggo wadah apa? Ana kerdus nggo wadah tipi. Tipi gedhe tipine sapa? Tipi gedhe gadane Bu Marpuah. 52 in kok wedi yo wedi sak mawene pokoke. Dadi pokoke ndelok antek cengeng lah. Marpuah. Ana dompet nggo wadah apa? Ana dompet nggo wadah kalung. Kalung gedhi kalunge sapa? Kalung gedhi kalunge Bu Marpuah. Asik. Entar sing ngarapi. Medhun awake langsung digawani knalpot. Lah. Dikai duit tambahan, Dik, tambahan. Ana gelas go ada apa? Ana gelas go ada susu. Lah dalah bocah iki. Loh, kopi yo mayae. Lah kowe nyunyuh lho rumahku. Nantang perkara kowe. Aku mau nyapu to ora. Nantang perkara bocah. Aku mau nyapu ora ngomong teh. Pikir aku. Ora entuk dianu lho, kuwi pisan wis kadung lho iki. Kadung dibaleni kok. Diralat gak oleh ta? Ora entuk. Ana gelas go ada apa? Oh. Sepurane Bu Marpuah. Kae gak oleh diganti kopi. Ora entuk. Ana gelas kok ada susu. Ana sepurane lho Mas. Aku isu. Arek ngunaku ora mentol. Ayo, kok mati demen kowe. Aku isin lah kowe arep ora mentol. Susu gede, susune sapa? Ayo. Ayo. Ayo. Ora sedeng. Dia mau diganti kopi ya kene. Kancane apa ganti kopi barang. Ganti kopi, ganti kopi rumangsamu. Mboten usah nembang kali kula bosok malah bosok estu. Rumangsamu. Lho malah sing kagak dalem kok. Lah nggih, malah nembang. Lah nek becange iki lho, bedheki mesti iso, ana gelas wadah susu mesti iso. Aku malah bingung aku lek susu. Aku meri soalnya susuku ora tau melu ngono. Ngono lho. Malah dia ini ultramik lah. Kami apa ngerti apa bedanya susu ibu karo susu kaleng? Ya beda loh dek. Apa loh? Ya susu ibu ini ya susu anu. Alah alah. Ya be nak kaleng. Ah sararara. Nah, nak kaleng. Sararara. Aku udah ngomong barang kok ya. Ya raiso. Apa bedanya susu ibu ya, karo beda. Susu kaleng? Lah kaleng. Alah nak tuku tuh karepmu. Ya. Ah raiso. Lah apa bedanya? Bedanya susu kaleng karo susu ibu. Nek susu kaleng. Neng botolnya nek tulisannya susu kental manis. Lala ibu. Susu kental kendul. Kau tak wapok tenan ibu. Baru mangsa. Bingung kok nih semua. Bos, ini gimana? Lain yang apa kau duteng duteng kono gitu. Duteng duteng kono. Wah berbedak di sana. Patos yang seger seger bos. Wah kau lihat. Sing seger seger. Oke. Maksudnya banyu. Sinden. Sinden. Lah sinden kok seger seger. Lah sinden ini rumangsamu apa mengandung air? Ini lagi apa dia kan rasa seger lagi cara jus alpukat kok. Singdi, singdi. Iki cara jus alpukat no dek. Kok bisa jus alpukat? Alpukat ini paunel gak kau wentel. Putih? Putih campur di juju semu hijau kau wentel campur di coklat. Ditambahi es? Tambahi es diombe rasanya kelenyem, kelenyem ini iki. Oh iki, cilik iki? Enggak, itu mbak Sinten itu. Putri. Putri. Mbak Putri, sebelahnya? Sebelahnya mbak. Intan. Intan berlian. Lha kok lek cara jus ya buah naga no, Dek. Lha kok iso buah naga? Buah naga jebone wabang jeron lek plenik-plenik ireng ngakeh nek dibuka. Ora tau loh jus kowe ketok. Plenik ireng ireng cilik-cilik ngene. Akeh nek kuwi Mbak Intan. Sigar biak, diadai gelas campuri es. Wah, diombe ya kelenyem, kelenyem ngono kuwi ya. Ki, sitae. Sitae. Anu Pak Suwi. Mbak Melita. Oh iya, Mbak Melita. Lah kok lek cara anu ya semangka tanpa biji. Kok iso semangka tanpa biji? Ya lek dibuka ya suarane kretek kretek kretek ngono. Duduhe mesti. Duduhe akeh banyune akeh gek abang kuwi. Meruanang ngono ya. Iya meruanang ngono. Campuri es. Dijus dadekne siji diombe kelenyem kelenyem kelenyem ngono Mas. Ki Mbak anu. Anu melon Mas. Ika kuwi. Ika. Mbak melon kuwi. Melon super istimewa. Tengahnya jelubarit jelarit. Jelarit jelarit ngono no. kuwi campuri tak tapok tenan kuwi malan. Kuwi dicampuri susu putih. Iya. Yeah. Enak Mas, campuri es dari gelas. Kadek gas diombe yo klenyem. Lah, recel Pak Kris. Lah, kuwi lak cara buah yo beda to Mas. Buah opo? Apel kuwi. Lho, apel Malang. Malang mana lagi? Ombe nek kecut-kecute tapi ya luwe enak ngono ya. Panggang teh oke. Yen teh oke diombe. Diombe rasane klenyem. Lah iki jek citak Mbak Sendur. Anu buah kuntek Mas. Tenan. Anu stok kuntek sumpah. Buah muntek piye? Lemu kulaan lu pirang kilo? Mang kilo. Nek ya dodol jusnya perlu ora kulaan sing akeh. Lah entek entek piye? Ya golekno ora kecang buah-buah. Ora enak entek. Sitokne lho buah apa? Nek dondong apa ya gelem, ya kena. Dondong purun nggih, timbang gene nggih, kilo gelem lho cah, dondong lho. Wonge gelem? Gelem. Dondong. Dondong ora kena dijus lho. Jusen to rek sitok-tok kuwi. Lah ya ra ketang ngono dijusen. Iya kenek lak diangkel ya kenek. Lah terus dicampuri es diombe. Rasane. Ya kemlothak no masung jus dondong kuwi ya kenek. Kemlothak engko. Kok ya klenyem-klenyem ngono kuwi padha karo diskriminasi karo Mbak Sendur lho weh. Aku sebagai kancane ora terima lho aku. Lah ora terima apa? Lah iki apik-apik lho iki Mbak Sendur lak. Lah kowe ora terima yo ayo lho. Lah sumpah apa piye? Ayo. Alah dosa weh. Lho. Ah. Piye masuk lho umpama nek awakmu gak terima. Lah kowe karane kowe ora sampe nek dhewe apa lho sumpah apa piye? Lho ayo. Alah dosa weh. Lho. Heh. Durung salah. Ora wani aku jak sumpah. Sumpah piye? Ya iya to. Ah dosa weh. Alah lah. Iki piye to? Apa? Lah aku ngelokne kono ora. Tak ngelokne aku ora trimo sebagai kancane. Asline yo. Wis sumpah opo piye? Ya iya. Alah dosa weh. Dosa weh, karani wong sampe nae ae. Lah iya apa? Ayo. Lah ayo. Sumpah. Lho ayo. Ayo. Alah lah dosa weh. Dosa weh. Wapuk tenan. Bos, napa bos? Lho kaya pancen bener yudo mbelani Sendur lho. Alah dosa weh. Lho. Lah kan dosa-dosane aku ditenono kowe rumahku. Iki Mas Pres ra melok lho, iki Mas Pres ra melu lho. Iki. Alah, dosa-dosane aku kowe arepe. Alah, bener kowe. Iki. Iki Mas Pres ra melok lho, iki dosa-dosane aku. Alah, apik Pak Gareng, apik. Lah kowe ngelokne aku dosa kowe. Ndek mung kena ngelokne no. Ora dosa. Aja ngono kowe. Rumahku. Alah, dosa we. Telukno ika dosa. Ika dosa. Ikan dunia, ikan dunia. Caranana, caranana, carane, jalan pet. Caranana, carane, hati-hati. Mbak Ika ki piantune lembah manah alus. Ibuan. Ibarate putri ki putri Solo. Nek awakmu pengen anta wecana utawa pengen omong-omongan iku kudu sing sarwalus. Ngene, menawi kula lepot. Ning gurine Kakang Mas kene. Wah, rupamu kok sosis Kakang Mas. Nuwun pangapunten, mbok mboten kula ngirangi subasita lan trap sila kepareng badhe nderek pitepangan mbok bilih piantun mriki mboten tepang kalian asma panjenengan. Nuwun asmanipun sinten? Nami kula Ika. Sinten? Ika. Nuwun pangapunten Mbak Ika pi dalem saking pundi? Saking Blitar. Saking Blitar. Aduh. Aduh. Saking Blitar, Dik. Omah em Blitar. Aku tangga dhewe karo Pak Rodi. Aku ngerti. Lah yo alon-alon ae. Nek nek kok isih ngalus. Nanti kenai bapake saya. Lah yo. Tindak mriki kalau wau kalih sinten? Sareng rombongan. Sareng rombongan. Ya ampun bocane. Oke. Ngecan senep merdeka kurang aja macam ngapa aku bangun nih dosa we Tontonan kenalan cil, tontonan. Mah, awakmu dhewe kono. Lah awakmu mundur-mundur kenali bapake Saipul kok. Berarti sing rada tegas. Tegas. Nah, berarti sampean iki mau sareng rombongan. Nggih. Ngaten. Ya, ya ampun. Bocah iki jane kocok kok bener pisan. Gendengan nyarat mobil. Nite bis napa kendaraan mobil? Bis. Sareng bis. Bocah tak bis roh. Sareng-sareng rombongan kata. Nggih. Ya ampun. Tua pok. Tua mbak pisan. Ratatatatatatata. Aja ditembak. Kalau lak kenalan ki piye to, Dok, kowe iki rumahku. Awakmu nek kenalan piye? Ya nek kenalan taun 70. Percil iki dinggih conto wong srawung percil apa kenalan kok kecicilan ngono kuwi. Mbak menawi. Ya ampun. Ngapa kok mbok ngenek ni? Lontong cepet. Mbak anu apa ki sampean mau dhewe to? Dok. Lah kok mbok ngenek ni? Kowe keluar ndang. Mbak, mbok aku ki datine. Ngapa? Aku nang kene kok. Lah, aku nang kene. Aku no keterak angin kok. Kowe ki lenyang ngopo? Lah ra dingenene neh lho, Bos. Lah mau dingenene kok penging ya. Apa ya keri. Bareng judo ngale kok terus mau ikan dunia. Nggih. Kang? Nggih. Mbok njajal ngaturi tembangan mriko jane wonten pundutan saking Pak Sunarto. Lho. Ki ngersake lagu Karang Kates. Karang Kates. Karang Kates terus ana meneh sing ngersake Gubuk Asmara, mriko saking Buntang Anting. Lho, pilih sing diantarane loro. Lagune meh padha iki, Cil. Sami niku serengenge ngetan parane. Lagu apa? Kuwi apa kuwi? Ngulon-ngulon. Kuwi dudu Karang Kates. Lah Karang Kates yo rapale kok iki. Lho Karang Kates. Karang Kates sing tak sayang nalikane urip ning Karang Kates. Ora jeneng masaku to. Kuwi lho ben dicontoni Kantonia lho. Wong e apal lek Karang Kates utawa Gubuk Asmara. Simpundi? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Sing warna abang to, Mas? Lah sing abang pokoke Minggu mau lho rumahku. Iya. Iki lagune Gubuk Asmara buka saka kecer. Kok kenek. Hei, buka kok kecer, buka iki ya rebab utawa buka bonang ngono kenek. Coba siarno do apa percil ngono. Kowe paku. Aku apa kowe? Lah nek kowe paku kok lho gara awakmu. Ayo. Bapak. Kowe apa aku? Kowe apa aku? Lah kowe paku. Ya salah satu meneng. Ya wis. Kocok kowe iki. Sopo kowe? Salah sitok. Ayo salah sitok muni salah sitok. Iya, ngono. Bapak-bapak. Aduh. Lah kok tenan malah. Ratatatata. Bos, jenengan Bos, jenengan. Sampeyan Mas. Kowe iki barboto malah ora do rukun iki lho Mas. Boten rukun kalau kalah niku. Boten rukun. Salah wedang kumbo umbi. Bocah kok Karang Gubuk Asmara. Gubuk Asmara diatur kunjuk marang pamriksa jaripun ugi warga masyarakat mapan wonten ngendi Cil kene Cil? Anu wonten Tulungagung. Beringin kidul. Sumber Beringin kidul. Lah ya anu Kabupaten Tulungagung. Teng dalemipun Bapak Jarno Ibu Ma'ruf. Kuwi epeh hafal Mas aku. Ya Mas, Gubuk Asmara. Lewat yo. Atur suwun, kantor yang atur tembangan Gubuk Asmoro. Asmoro. Ini kilo Mas Percil karo Mas Yudo. Tondo terus nanti wong tua, contohnya kados Pak Jarno, Sobu Bu Marpoah. Nyatane kapol nyoto daupin pinanganten Kang Putra Mbak Langgeng. Kalian Mas Surya. Kapol nyoto mergo saka senenging penggalih. Di rupian-rupian dieneke pagelaran wayang kulit. Malah mboten namung niku penjenengane Pak Jarno saking bingah penggalihipun mboten namung nanggap wayang kulit lan dagelan. Malah keporo wau pun ngomong kalih kula. Lho piye? Pokoke ora ujar, ora kaul, rasah ngenteni sesuk, ngenteni esuk mben. Omah ngarep niki arek dipasrahne karo Mas Surya. Lho, omah niki. Senes terop niki lho dadi. Terop. Ora kowe tak biendhek bendhok pisan rumah sang omah iki. Lah terop ki nyapa diwehne Mas Surya iki? Kan ngiwangi mbayari. Wo dipasrah niki kon ngiwangi mbayari manten lah. Biyahmu rumah saku. Ora ujar ora kaul, ya ora to wong piantun sembodo kok ya. Nggih mboten. Mareken percil apa piye rumah saku? Alah mboten mampu nek. Percil dadi manten? Nggih. Nek mboten nenten sampean, mboten nenten kula. Ora dadi. Repot. Repot. Ora dadi wong sing usung-usung awakmu wong loro. Lah iya. Lah kae campur sariawan kae. Nggih. Lho ora nek awakmu. Mboten nenten sampean. Lho ora jalan. Ora dadi wong kene melok tukang son bareng rumah saku. Aku opo-opo tak jaki ya. Lah awakmu dadi manten karo bojomu, pomorene Hansip. Loh. Ya ora dadi lho piye to bocah kita tapuk tenan kuwi maksud ngomong apa to kuwi? Lah kan kecekel to mbiyen kuwi. Iya, anjane kecelakaan lho Mas. Rumah saku kecelakaan iki. Ngetren lho Mas saiki ngono. Lah iki tondo lek sing aku dalem iki piantune najan to sak ora-orane ya duwe jiwa seni lah. Jiwa seni. Ora ninggalke kabudaya. Res, syukuran dono rasa diatur kagem warga masyarakat penonton sak anane. Dirupian-rupian kaya bengi iki dieneke pagelaran wayang kulit. Tur sing dongakne dalu punika kathah sanget. Nah, dawuhe Pak Kiai, dongane wong 40 niku padha karo dongane wali siji. Lek sing rawuh sakmene kathahe padha dongakne kabeh niki wali pinten sing dongakne kalih Pak Jarno. Mugi-mugi Pak Jarno panjang umur kathah rejekinipun Allahumma. Amin. Lah manteni ya ditungake sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja kaya percil omah-omah telung dina geger. Geger niku. Lha rapi geger piye to Mas? Nyang opo kan nyang opo? Masalahe opo? Aku untung to digeret karo adikku. Priyo marata ku ora ajur. Lha kok iso? Nyang opo kok teko marata? Masalah iso ngantek tekan ngandak marata. Lha kamu yo roreh Pak Kadak. Dadi Pak antarane kowe karo Bapak Sarwo Gendhu kuwi. Iya. Ngono lho. Sumpah bos. Yang ngopo? Kalau aku ngerti ini kak gak? Aku perlu kok geger kan yang ngopo? Ya dagel. Karena aku dagel ini tak gaya sampean mas malan mas. Dagel mau gue sampean? Sampean malan sing ini ngomah gue loh sing tak gaya tenanan. Apa weh sama? Ngingu pitek loh mas karena aku. Ya podo lah ini bebek aku kipitek. Awakmu ngingu pitek? Pitek loh tak ingu. Gak mau rotuan nesu tuh mas. Lah kok iso nesu? Lah kok malah ngingu garangan tuh. Pitek kuntek loh sama nih. Awakmu ternak pitek, marotuamu nyaingi. Ternak garangan. Entek mas pitikku, sumpah iki rawan mulih aku. Lah kira terus. Yo entek no pitikku. Mari ngono sesuke ora, wis pikir aku neko-neko mas. Nekat lah pokoknya. Nekat tak tukokne asu 10. Ah terus? Terus entek ne garangane. Garangane maratwamu? Tak entekne. Mari ngono terus awakmu ora ning omah ke pesta mas ke mas. Mangan gule. Gule. Sate. Iya lah sate ke. Alah alah, wedhus ya ke. Wedhus apa? Lah sing mangan garangan ku mau tak beleh. Arom goblok. Maksudnya saya makan garangan tak boleh tak buat. Nuwun pangapunten lho, nyontoi aku lho. Kaya pak, lho pak sing awak dhewe salin lho. Ngingu bebek. Apa iso? Aku ngingu bebek. Apa iso? Tau aku ngingu bebek gagal dik. Kaya apa? Bebek iku lak, biasanya wong ngingu bebek iku lak. Bebek lanang siji, bebek wedok 99. Dadi bebek lanang sitok ngayahi bebek wedok 99. Aku yo langsung kulaan bebek 100 tak gekno kandang. Lah kok kualik. Bebek wedoke nggur sitok. Lah 99. Bebek lanang 99. Terus dadi tak ingeti kon jaba let petang jam lho. Bebek wedoke klempruk ngono. Kuwi mlakune bareng pangan bebek lanang 99. Akhire aku langsung mlebu kandang golek akal. Terus ngene kene tak lakban. Apane bebek wedok? Bebek wedok. Tak lakban ku wandel no. Bebek lanang anggur arep nyolot. Cetok bendal. Layak to ning bebek lanang cetok bendal. Tok bedal tiyak. Alhamdulillah, Dik. Dadi 100 bongko kabeh. Malah mati sing lanang. Mati. Ora usah ngono-ngono ra ngerti. Dadi teori ning barang iki disinau. Nggih, panci dereng saged tok. Ya sing Pakku, awake dhewe terima kasih kagem sing aku dalem. Nggih. Bagi warga masyarakat kok nak suwe ora suwan Tulungagung to aku. Nggih. Ngoten nggih. Hooh, saploe percil pindah Tulungagung iki aku suwe ora suwan rene. Engko jojo kowe dhewe sing ngalang-alangi. Mboten, mboten. Panci ndek ben niku nate disarati kalih percil. Dadi kowe mboten, mboten disarati. Pokoke lha ndek men awake mbok cok bakal ning pinggir atan. Nggih. Endi? Ku nyarati sapa? Nyarati sapa? Nyarati maratuaku sing ngan barangan kuwi kok. Aku bocah kok. Eh, ngeten ta bagus. Wungon lek-lekan. Iki mong nek wis ngaturke gubuk asmara. Nggih. Jajal sekali tempo iki melita iki. Melita. Nah. Iki bengi iki mek tilang tilung tok goleki kok ra teko ya. Kok ra teko. Acara ini dipersembahkan oleh Pak Su. Hop. Ora teko kok ya. Ora, nek lek ning Kediri. Kene nduk, melita spote spote jajal kaya ngopo. Cepat-cepat. Dikawek. Iki termasuk pelecehan terhadap seorang wanita, artinya diskriminasi terhadap kaum hawa. Lha nyapa? Lah awakmu ngarani itu paling tidak kayak Mbak Melita iki nek saka pemawasku iki latine manggis karengat. Gronone rungih lir pinatut pipi duren sajuring netro blalak blalak bawang sebungkul alise nanggal sepisan aku bangke ane miji timun ora iso nyondro rambut memak ngembang bakung lengene nanggal sepisan gendewo gendewo nah nanggal sepisan bagiane alis kuping piye kuping nawon dodo wijang payudara nyengkir gading lah ku lho pipine nawon kemih kempong no kowe ngawon pupu kiyel hangem anak tungkak bunder lir jinongko kencete apa nawon kemih nawon kemih tinggone ndi aku ya omong ngono to nawon kemih kono kupinge ngalah padha ae nawon kemih itu dudu kuping lah napa untune kliru kliru kaya nek pelpok wong wedok ngene iki dirayu sakjane dadi sampean kene kene alah alah alah alah alah ngejak demok-demok ndak ora ning ngono sampean ning kene mbak nembang sing enak umpama dik percil ibarat Mbak Melita iki dadi dalan aku dadi montore esok tak liwati awan tak liwati sore tak liwati bendino Mbak Melita tak liwati ya pokoke upomo cil Mbak Melita iki dadi kompor aku dadi wajane esok tak tingkringi awan tak tingkringi sore tak tingkringi bendino apa kaya awakmu tak tingkringi apa kaya awakmu dek percil apa dek yuda upomo Mbak Melita iki dadi kembang aku dadi tawon esok tantup awan tantup sore tantup sak bendino tantup kowe pokoke awakmu dek percil apa dek yudo umpama Melita iki dadi ambulan aku tak tuwapuk tenan mosok kancane kon mayit lha iso apa ora dek yudo apa umpama nek Mbak Melita dadi entup dek wale Pamane kembang sikile ditek. Lah sikilmu dileh kono rene ditek. Pamane Mbak Melita dadi kompor. Aku sing dadi cerete, esok aku nangkring. Bengi nangkring. awan nangkring saben dino tak tangkringi terus umpamane Mbak Melita dadi kembang aku sing dadi tawone cil esok tak entup awan tak entup bengi tak entup mendino tak entup terus umpamane Mbak Melita dadi ambulan dek aku sing dadi sopere lho lama iki teh awakmu masa aku terus sih karena potongan mayit rumah aku ngerayu wong wedok acara kan. Ini dipersembahkan nah. Oleh Pak Su ora apa-apa kuwi penyemangat kanggo ne penyemangat ora enak sing ngeteri teh poci nek ngene iki ora enteng nek ngene iki tapi kabare ning Magetan sok ben arep numpak bis kok rombongan demi cintaku padamu ke gunung pun akan ku bawa biasanya ngono lek nyanyi Rano Karno kayak Rano Karno besok kan bareng aku oh, bareng kowe itu kok kono kuculuk ke rumah jadi kumpo terus tapi Merita iki ana pundutan jajal sekali tempo kowe nembango karo Mas Percil utawa Mas Yudo iki jajal wong loro kuwi duet to anu niku duet apa lagune apa Tresno Waranggono sapa Mbak Manten nggih Mbak nggih ya manduk Mbak Manten arep nembang nggih to Mbak mboten kok gunane iki lincip omonganmu lincip iki. Lincip tenan ambemu. Tresno Waranggono, nggih, Mbak. Oh, mboten kelo, mboten. Mripatmu pece wis ngene kok. Ora lho, mantene nyuwun suarane Yudha ngono ta? Nggih, nggih. Lho lho lho lho lho. Suarane Yudha. Mbak iki Tresno Waranggono mesti apik iki Merita iki tenan. Penjiwaane mesti oleh. Mesti apik. Napa mulai sing nyanyi lanang kula mesti suarane apik wong kula nang omah anggere sore adan kok. Iya, ancane lek wong adan suarane mesti apik. Mbak Melita kalian Mas Yudha menika Tresno Waranggono. Heeh, diaturke ya ta? Nggih. Heeh. Yudha Tresno karo Melita? Tresno, Tresno kula. Lahir tu sing batin. Tulus sing batin. Sing sing nang jagat saisine. Bumi lan langit. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung sawiji. Heeh. Sapa? Ya iki. Melita. Sing kok senengi? Sing tak tresneni. Ora ana seni. Bumi lan langit. Lintang lan rembulan. Ketutupan lintang bulan apa to kuwi? Terop lan lampu. Umpomo. Wah, oh. Mas aku ora ngerti perumpamaan. Aku mono lir pamane, asung lilir akeh tumane. Merita ya seneng karo Yudha. Kula. Ha. Tapi dhewe masalahe duwe Pak Su gitu. Iya iya. Wis ora patek anu ora patek gape ngono to. Asline anu tapi kan. Dari gak enek Pak Su. Meng aja cedek-cedek aja ndemek. Iki enek mata-matane. Mata-mata ngono di lapar ya Pak. Eh. Sing ngendange dukune lho. Oh, lha wingkike ya. Ngaten ringki siji sing ngendang loro sing ngebas sing ngendang wi masalahe karo Pak wis disogok iya anu ta pitik untulan kuwi ta rumah aku terus nang Waranggono terus nang Waranggono diaturke warga masyarakat iki penonton sing padha kepareng rawuh ya Merita sik kelingan ya insyaallah piye rasane Waranggono nek nandang tresno iki kaya ngopo kaya ngopo dik apa ketok-ketok apa ketok-ketokan terus apa piye aku pengen nero sumpah critanono Mas Percil sapa ngerti piye experience is the best teacher. Loh, pengalaman adalah guru yang paling experience baik. Is the best teacher kuwi lho. Pengalaman guru yang terbaik. Kuwi lho. Bocah kok. Monggo. Piye rasane wong tresno ki piye? Wong tresno piye rasane jajal? Nggih. Idonono. Bocah kok mesti urane aku barang Melita ambung ono ne. Mbok kruwes wae rumangsaku. Oh, tapi rasane piye? Dudono, dudono. Piye piye jajal? Iya. Yeah. Ngeten niku. Lho, maksudnya rasane wong tresno lho, Pak. Dingin empuk apa? Anu, irunge dengakno lek sajane angel-angel. Lah, ngono lho. Wong tresno iki kaya Mas Percil iki lho. Nek turu miring, Cil. Ketok tembok. Miring nengen. Ketok tembok, pokoknya kabeh tembok. Turu mlumah paribasan lak ngrumah ketok sampean Mbak Melita. Pomo turu murep, Cil. Senepno, Mas. Senep lak apa turu murep? Murep sewenepno. Lah piye opo kok senep? Wong turune jam 3 kaya sewenep to ya ngono wae. Mbak Melita iki rada maju to, Mbak. Nembang Tresno Waranggono sama nak karo Mas Yudha iki nadane kudu pas. Mas Yudha itu seorang vokalis. Lah iki lho. Sudah. Karena saya seorang vokal, boleh diartikan saya seorang vokalis. Lah iya. Kalau Mas Percil ini penyambut gawenya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Jadi termasuk sipilis. Tak tepuk-tepuk tenan. Tak tenan kowe, Mas. Bener, vokal ya vokalis. Vokal vokalis, gitar gitaris ngono lho. Lho, titenono. Awakmu kan sipil. Aku no dagelan kok. Ayo Mbak, apa ki wis Tresno Tresno Waranggono. Ya Cak, ya Cak. Bersama dengan suarane Merita karo Cak Yudha. Cakra Budaya. Ho. Disiarkan video syuting apa yang jenenge? Yen kelingan esem gemuyumu laraswara gending tresno gawe kangen ing atiku tansah eling aku rosliramu tukang masak kenane aku ngerti atimu yen wis mesti ning aku jodohmu pancen rasa kari rasa kudu lilo nggonku nrimo lilakno aku ngending priya liya ra kerasa wis sewindu kangen jroning atiku kegugah atiku suaramu aku mong bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ning gending tak tresnanku tak tembangi saben tangan seliramu no wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas ati hey cha cha uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes luhku tresmi ana bibi apa pancen tresno iki ra kudu duweni wis lilakno aku kan mes wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggana dalu warga masakan mampu yang beringin kidul hono tolong agung tresno waranggana kontrik. Rasa wis sewindu kangen jroning atiku kegugah atiku suaramu aku mung bisa ndedonga waranggana sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya tak tulis lakon tresnamu ning gending kangen seliramu saat tenane aku nangis nanging tresno wis kinaris tak lakoni kanthi ikhlas hati uyungku ngelayung ngambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumetes seluruhku terus milih ana bibi apa pancen tresno iki ra kudu duweni wis lilakno aku kang mes wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi crita tresno waranggana. Yang apa kuwi melu-melu kuwi nyang apa? Kuwi khusus penganggo iki awakmu rono, aku sing rene. Kuwi termasuk elektrik. Efek to iki wis. Drum elektrik. Ora iki efek nggon pentas nek Pak Rudi iki mesti enek ngene-ane. Midi-midi. Midi to iki lho. Mesti muni. Mesti tak kei nggen kono tak pesan ngono. Mesti kene nek kabel to, Dik. Kabel andinge sound kuwi lho. awakmu ora tau rono apa polane lak joget njajal rono dadi ben genah ngancane awakmu ora tau roh ngono-ngono iki polane tau didelok elektrik iki nggone ndi ancane awakmu kita nyapo kok jajal-jajal iki nyapo kowe ora iso makdes nang semijet kowe jajal-jajal iki lho nyapo kowe jajal-jajal iki lho nyapo ora iso awakmu apa iso kale nggone iki dhewe-dhewe dosa we. Kaya percil iki lho, percil iki roh. Wong gone iki dhewe-dhewe. Tute roh, tute. Antarane awakmu kene kono ki wis beda, Mas. Kuwi lak kono ki ya rono wae, kowe urusane karo sinden, aku tak urusane karo. Aku pengen iso ngunekne lho. Lah dadi samu barang. Paribasan awakmu demok ndelok kaya ngono kuwi ketara. Dadi kenekan ki antarane nek kabel iso muni apa ora. Dadi sak wayah-wayah kuwi kudu ngerti. Ngono lho, Mas. Dadi sembarang-barang ki lho ya to. Dadi kok menawa. Lah kula ora kenek barang melu muni. Kesabab. Ora kenek iso melu muni kesabab. Peka, dadi peka banget. Tak omong ya awakmu. Peka. Koke rumangsaku awakmu. Lah mbok grayahi ya rusak no, Mas. Rusak. Konslet no. Ora iso lah awakmu grayahi ora iso. Ora mungkin iso muni wong awakmu. Lho, ya ta. Dosa we. Orang tak pikir-pikir judo ki ora ngerti to. Ngono ki takono to. Sampeyan iki saged to? Lho takono rahasiane nyang apa kok muni. Kuwi syaraté kudune sikile kudu gudiken. Ngono. Sikile kudu rahasia. Sikile kudu gudiken, ngono. Lho. Nek sikile ora gudiken ora muni, ngono. Wah aku jani ora muni ya Mas, engke tau nek timbangane dilokne gudiken sikile kuwi. Lah entar ya tak tamani ya ngono kuwi ya. Nanti gudiken kayak mili banyu kan terus akhirnya setrum nyaut. Nyaut. Nyaut. Akhirnya terus dikek gelas disedot. Heeh. Mas aku rasane klenyem klenyem. Iki men tresno warang gono. Sampun. Tresno warang gono nek disedot piye? Klenyem klenyem klenyem. Yo roh ngono kok ya. Roh. Lucah kok e. Sing mbakku nek ya niat atur panglipur sampeyan. Nggih, atur panglipur. Kanggo tondo. Suka pari suka. Suka pari suka ning ora lali yo ki tetep ngalah berkah nang ngersani Gusti Allah. Nggih. Dadi inti sarine dalu menika pinanganten kekali tetep melu didongake dadi wong sinambi donga. Yo ora ngono. Amin. Sebab dadi manten ki ora gampang. Ora gampang. Sak ora-orane yo angel-angel gampang ngono kae paribasane. Mesti ana pacoban ana tengahing dalan. Lho, ning nek tresnane tulus suci lan terus ing batin insyaallah mesti bakal kuat godhog kuat. Coba kudo. Coba gareng. Iya, wong nyatane lho sing diarani wanita kuwi duwe iman, duwe okay, ketakwaan, salate tekun kuwi okay. Insyaallah ya mesti bakal oleh suami sing iso saleh, saleh bagareng. Heeh. Contone iki sinden-sinden ya mulai enek sing berhijab. Sampun ya bagareng amin. Dal yo mesti gawe jilbab lho. Kuwi mbuh apa kepinujan apa anu ya ora ngerti. Berarti niki pun entuk hidayah Gusti akhirnya dadi anu sinden sing soleha. Nah ngono. Adunya mataun al khairat mata iha. Woi, kuwi artine. Apa lho to? Dunya iki perhiasan, sak apik-apike perhiasan iki wanita sing soleha. Lho, ketara wanita soleha iki apa Mas? Eh? Ya salate tekun. Salate tekun. Ijo no karo wong lanang bener. Karo lanang aja. Wong lanang nyambut gawe mulih ya terus disiapne ubo rampen dadahan. Cepet apa-apane. Oh berarti ngono ya Mas ya. Ijo no ora kaya bojomu kae. Nyapa? Mulih mati lho niki bojone niki. Lho mulih apa dek kapan tak pok parut bojone niku ya. Kepasi kemati. Kemati piye kok ya? Mati ya. Bojoku ki apian. Jam 5 urung tangi wis didusi ya. Sing ngedusi. Sing wedok. Aku ning digrujuk tak omong tak towah kok. Digrujuk kok didusi. Digrujuk banyu. Wong kene iki ngantuk-ngantuk digrujuk kok. Matur nuwun menika daran nggih sampun medal melih. Oh, alhamdulillah. Jebul. Pak Jarno hebat, hebat. Daran aku mangkisinan e. Nyang apa? Abang-abang tak kira wortel bahan kembangan piring tak cuti. Mripatmu ngene. Ora kenek-kenek. Ora kenek-kenek. Tapi menika intan-intan Budi Legowo. Ha kene. Final kon dem ibe pilo demo kete sabur ku pabelu baca baca lawal kan bar kan bar kan no do do tek ai sa bahare. Iku suara ku dewe Mas Rini Rini Rini. La la la. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ini sinden bawaan mercon. Gil, niki nembang kita sing kasar-kasar. Oh iya no. Nah, sesuai karo karakter. Karakter. Nah, vokal karo gerakan. Nyapa toh nembang kok nggo karak barengnya nyapa toh? Nyapa toh mas? Karakter. Lah iya. Ciri khas ya bos. Loh, lo ciri ini piye toh? Kok eneng karak barengnya piye toh? Ngomongin lagu loh, cilok ngomongin karak itu piye toh? Piye toh, dito? Anu, maksudnya kaya nek beda no lho. Beda, ngerti lho maksudnya. Sehingga ini beda karo kancane no lho. Lah nyapa yudha barang lho. Iki si nembang intan lho, nyapa kok yudha barang gitu. Si tak kok nembang intan no lho. Mbok menawi niku nembang-nembang nopo? Mas aku. Nembang aja baca-baca. Aku gawek no lagu, ora usah ngelang-ngelan. Ini sing royo mantara ini gamelan karo musik digabung dari siji. Pentatonis, diatonis. Lah iya, pentatonis, lagune apa? Kalo, sing neng luar negeri kan apa judulnya? Rumangsamu apa penang? Walah. Cil. Lagune TKI toh. Kowe kan yo pelawak sing tel. Dalem? Betil. Dalem. Kan pelawak sing kondang kesuwur. Nembang yo iso, suaramu yo apik. Mbok tulung kaya intan iki dituturi carane nembang. Kayak resep suara sing apik. Dadi ben coranune menjaga karakter suarane ben terjaga. Nur sewu nembangin apa lak kula wetanan saged. Aja nganti nembang nang anane nembang terus pileren barang iki aja nganti. Ngono ngoten. Piye swara? Lho contonono upamane tembange tanah supaya swara ki awet. Kilangan Mas, kilangan. Heeh, contonono. Kilangan iki lho do dituntuni pertil iki. Contoh. Pekane dhewe wis tau kilangan. Iya. Kelangan iso niki wes kelangan kembiang hangsun eman-eman loro rasane ati mula loro kujangan digowo wong liya. Kurang bujangik niki termasuk karakter Banyuwangi ini urung ketok. Urung los. Mas. Nada Banyuwangi ini kan mesti metik. Ayo dhuwur-dhuwur. Paling tidak tambah no telung nada mas. Telu. Telung nada mas. Telung nada lah. Gak dhuwur lagi mas. Loh pengge contoh loh. Contoh loh mas. Tunjukkan kalau sama bisa. Intan ini butuh contoh soko awakmu. Bisa contoh. Nembang apik. Kelangan nison. Masuk tesik kurang niki. Dereng Mas. Roh utawa karakter lagune penjiwaane kurang totalitas. Sik biasa. Biasa. Dadi tambahno anu Mas, telung nada Mas. Kuwi to sebabe kok nadane kurang dhuwur ya. Nggih, kurang dhuwur. Lah nek ngono didhuwurne ae. Dhuwurne, dhuwurne. Tapi iki, apik iki. Wah, apik. Metu Mas, karaktere metu. Ora nek kancane pedhek. Apik lho. Apik tenan lho. Ora percaya we. Nuwun pangapunten Bapak Ibu sedaya kula nyuwun paseksen panjenengan. Pripun Mas Percil sae napa sae? Sae. Eh mangko dibedalno sakniki Mas. Anak cilik-cilik kok sae tak tapuk tenan. Mas aku lho kuwi kok apa kowe ora penak lho enak malah. Nah. Lagune. Sik to. Sampeyan tak takok kok apa kowe ora penak? Timbang saipul selak nesu lagu apa Mas? Kuwi ora kuat. Ora kuat. Ora kuat mbok. Apa diganti kuwi kowe njaluk kuwi. Niku lho sing sae. Lae papal. Apal? Timbang saipul selak nesu napa kowe? Apal tenan ora? Enggak. Ora njaluk lho. Aku apalku selak nesu tok saipul. Ngene Cil, ngene Cil, ngene Cil. Saurunge Intan nembang, jajal kowe kan pelawak saka Banyuwangi. Nggih. Nembang khas Banyuwangi, kowe iki ya wong Blater. Nggih. Nyatane kowe iki ning Blitar ning Tulungagung ya sering ketemu karo aku bareng. Nggih. Ning Kediri ya ngono. Nalika aku ning Banyuwangi ya alhamdulillah kowe kan Blater. Nggih. Kowe ya dilalah ya pas ora enek ngono rumah aku. Tapi tergolong Blater ae. Blater akhirnya aku pentul karo Giman. Iya. Kene iki kula nembang riyen. Aja nembang bebas tembang sing kok senengi ngelali. Oh, ngelali. Sing piye ngelali iki? Bengi iki iso ngengeti. Tapi aja mbok tambahi petang nadal tok. G minor G. Iki Yudha iso ya Andi. Kan nadane G neng G. Yudha ya iso lagu. Lah pripun to sampeyan iki? Piye jajal piye? Sabar Mas. Sak menit lho. Bengi iki ison ngengeti ngengeti riko hang wis ngelali wong ngono kuwi to mbak iki sun pageri lan sun rumiyati dong wis makar riko ngelali intan kok omongno carane supaya nembange ben bener kaya kowe mong gitar iki hang dadi saksi ure bebarengan sawase ae mas tulan lan tak topuk tenan lho to nyanyine kapan lho kowe kok marahe to lho langsung ya tan aja sok gampang janji wong manis ngamung lah joget kok bece aluwo tak tapuk lho to kowe to nembang iki lho ayo iki kudu mendak intan melu mendak awake dhewe wong telu unyil-unyilan ya iki jenenge joget mentok-mentok piye ayo rumah karyo nah lali Tasarana tadi awak. Mas, mendak, mendak. Sama ini, Dik. Bro. Oh. Yo, toyo. Lalu bersih kabeh, juga ini band kompak meluk boyok Penting aja gontok-gontokan. Iya. Apa kowe? Soko Banyuwangi suwan rene weh. Nggih. Okay, okay. Pelawak serba bisa Banyuwangi iki akeh. Nggih. Okay. Ana Cak Temble, ana Cak Pendul barang kae. Cak Kuntet. Heeh, Cak Kuntet kuwi kancaku kabeh. Ning sakurane ngene, Intan ben ngaturke lagu. Sakurane kepara nyata ya kanggo pangripur, mau jumbo karo apa sing tak atur ngarep lagune. Apa ini aku judul karo lagu kok ilang kabeh. Apa rumahmu penak? Lah penak apa ora? Ya mbok, lah kono piye? Aku no ngimbangi yo. Lah kono karo Intan penak apa ora kok ya? Penak ora. Ya pokoke lak sing dhuwur obah aku ya obah sing isor. Sing ning dhuwur sampean mau aku. Ya lak sampean sing dhuwur aku sing isor, sampean obah aku ya obah. Lah dhuwur obah ngisor apa ya kuwecut. Bar ngono terus nyandak dino Sabtu ae. Maksudnya joget niku lho, Bos. Nah, yo joget kan yo kudu semangat lho. Pikirane kudu obah. Siap. Lagune Rumangsamu apa penak? Yo masih bersama Cakra Budaya. Hai. Mas Omar Raya tolong aku. Kandini ma'adi, yukai mempeno. Yeah. Oke, terima kasih matur suwun dari Kato Gojai Mas, Kamsia Kamsamida. Cak Yudo. Nggih, siap. Kalian Cak Percil, sepurane segede perkara tetembangan lan gegojekan mung dibadutke saluk nggo dipanci goro-goro. Nggih, Bos. Digoreke wektu sing luwe prayoga sing baku tetep pinangane kalih dongake tetep pantun runtut runtungan nganti kanthi kaken-kaken dalan nineni. Nineni-nen. Nduk anakku Rimbo. Yo yo. Ayo, aja nganti kedarung-darung. Kapan nyentuh sowan nang ngarsane. Kanjeng Sinuwun ya nduk, ya yung tak derek kesuwen Kanjeng Sinuwun Prabu Pangrasa Dewa yung gandanya kang sekar gadung mawan thank you.